Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara ngaos hikam menika. Ngendar muga kepanggihan kula kali panjenengan sedaya membawa manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kala wingi kula kali panjenengan pengaosan tutuk datang nomor 77 sing menerangkan bahwa manusia itu kadang-kadang mencintai sesuatu tapi aslinya sesuatu itu tidak bermanfaat bahkan membahayakan, dan terkadang-kadang membenci sesuatu ternyata barang sing dibenceni niku ternyata luwih apik. Sakmenika monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharin amin. Man dhanna in fika kalutfihi an qadarihi an qadrihi ay amma qaddarahu Allahu 'alaihi minal balaya wal mihani wadzalika liqusuli liqusuri nadrihi. Man utawi sapane wong wana iku nyono sapa man infika kalutfihi ing kepisae sifat welasiman angkodrihi saking takdiri Allah Allah ya infika kakodrihi ing sifat welasi Allah angkodrihi saking pastene Allah ay amma tegese saking barang kodaro kang wis mesti hu ing ma Allah subhanahu Allah alaihi yang atasi man minal balaya bayani biro-biro belai wal mihani lan biro-biro coba padhalika mongko utai mengkunu-mengkunu dhon iku likusuri nadrihi krono cendee pengangan-ngangan nikman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Kiai Musannif dawuh man dhanna infika kalutfihi angkodrihi. Barang siapa yang menyangka bahwa sifat welasi Gusti Allah itu lepas dari qadarnya, artinya Allah mentakdirkan sesuatu tanpa ada rasa kasih sayang. Gampangane kula kali panjenengan muni Allah niku kejem. Dunia memang kejam. Lek ana tiyang muni bahwa Allah itu kejam, dunia kejam, fadzalika likusuri nadrihi, berarti dia menyangka Allah itu kejam itu karena mereka pemikirannya sangat pendek sekali. Kendak mikire wong Gusti Allah direken nakdir perkara niku tanpa melihat batasan welas. Gusti Allah iku ngekek coba nang wong sampai tabrakan ndase penyet, berarti Allah iku ndak welas nang makhluk. Nelok wong melarat, salah wis melarat dicoba kemalingan entek donyone, ana wong rondo uripe dhewenan. Mboten duwe napa-napa, mek duwe wedhus telu, pengine dicolong maling entek kabeh kari kandhange tok. Barang siapa yang mengira kejadian sing koyo ngeten iki dianggap takdirnya Gusti Allah itu tidak mengenal kasih sayang, berarti wong niku pancene pemikirane cendhek. Mboten dawa dek niku carane mikir. Maknane ngeten lho. Lek panjenengan melihat sesuatu apapun, balak, musibah, loro, kailangan, kepaten, iku ojo didelok mati neto, ojo didelok coba neto. Kailangan oleh sing wedok ninggal umai mergonang kali, utawa metu nang pasar di umai disrobot maling, sing lanang masya Allah ngamuk nang sing wedok krono umai ndak dijogo. Orang yang punya keyakinan bahwasanya takdir Allah itu tidak mengenal rasa kasih sayang, dengan menjadikan barangnya hilang tanpa melihat asal-usulnya, keing golek kelawan nyelengi sak ripis rong ripis, setawis ake ditukono TV, ternyata TV ini ono, wis kelar tuku TV, TV ini dicolong maling dianggap Allah mentakdirkan TV saya hilang itu tanpa mengenal batas rasa kasih sayang, wong sing ngoten niku berarti cara memikirkannya itu enggak panjang. Likusuri nadri. Cendek oleh mikir. Kok mboten cendek, niscaya dia tidak akan seperti itu. Mikir sangat cendek sekali. Aikusurun nadri fi adami ru'yatil lutfi. Artinya dianggap pikiran ini ku cendek krono mboten ningali datang sifat welasi Gusti Allah fil qadri ing dalam naktirakan perkara. Minduk fil yakin. Innama huwa minduk fil yakin. Teh ini ku enggak ada songkuan bahwasanya Allah mengkodar tanpa mengenal belas kasih sayang niku hanya karena keyakinannya lemah dan sedikitnya khusnudzon yang dia miliki. Nak kelem khusnudzon plus bil muqaddiri al hakim kelawan zat sing naktir sing ahli memberi hikmah. Id lau kamula krono lamono sampurno apa nadruhu pengangen-ngangen iman lawajada moko yaktine nemu sopaman lawajada moko yaktine nemu sopaman nafsau ing awak dhewe iman kot hasola ing teman-teman hasil lau kaduiman fitil kalbalaya ing dalam mengkuno-mengkuno piro-piro belai altofun apa piro-piro kewelasan kathirotun kang akeh. Nggih, krono andai kata orang itu tahu bahwasanya di dalam beberapa bala itu terdapat beberapa kasih sayang yang banyak saking Gusti Allah, niscaya mereka itu tidak akan seperti itu cara pemikirannya. Kok sempurna odai corone mikir, tidak mungkin dia akan menganggap bahwasanya kodarnya Allah itu tidak mengenal rasa kasih sayang. Karena memang kenyataannya di dalam kodarnya Allah itu berupa apapun kodarnya Allah. Rupa napa mawon takdiri Gusti Allah niku mboten coplok saking rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Kewelasane Gusti Allah niku mesti akan terlihat. Masyapun ketoke koyok kejem. Masyapun ketoke koyok nyiksa. Masyapun ketoke niku koyok ngekei penyakit. Itu aslinya di dalamnya itu terdapat beberapa kasih sayang yang kita tidak pernah berpikir ke sana. Napa contone? Minha iku setengah saking altof ikbaluhu utawi oleh madhepe man alal maula ing ngatasé zat kang nguasani, ing ngatasé zat kang dadi bendoro. Mitil kalbaliyati kelawan mengkono-mengkono blai. Dadi leke sampean ningali dengan sebenarnya maka kita akan menemukan bahwa di dalam balak yang kita terima itu ada beberapa belas kasih sayang saking asane Gusti Allah. Di antara nih. Uang nih kulek kenek cupo saking asane Gusti Allah langsung madep. Teng Gusti Allah. Langsung madep datang Allah subhanahu wa ta'ala. Sing biasanya ndak tahu zikir nih gulo malah zikir nang Gusti Allah. Sing asale mboten tahu moco istighfar. Niku malah moco istighfar. Wong lek loro niku sing asale kereng niku mali sabar. Soale lek kereng sing waras ndak gelem ngladeni. Turune saking kereng nang sabar itu adalah merupakan satu kewelasan saking ngarsane Gusti Allah untuk memperbaiki kula kali panjenengan sedaya. Sing asale merengut mali sumeh, biyen sik dadi wong pangkat wah ditakoni kenal sampean nang dulure iko. Ndak kenal. Yarani ndak kenal boleh awak isik tempat joyo. Awak isik tempat pangkat. Jajal wo tempat ndak pangkat. Entek jabatane. Moro gati. Loh. Asale sampean ndak gati, malih gati. Itu adalah merupakan kewelasan saking Gusti Allah yang merupakan sebuah pendidikan sampean mboten katik biaya. Suombong biyen numpak sepeda motor ana ndek desa niku. Ndak tahu alon buanter lek sepeda motoran. Weh. Tak kadek tinan boten nun sewu apa maning nun sewu kuno barang tabrakan sikile potong ndak iso mlaku tabrakan sikile remek tulangnya juga remek moro akhire nang tangga-tanggane nyang nang omahe njaluk sepura-sepurane yuk yo sepurane mbak yo sepurane man yo njaluk sepura tok kok andai kata ndak kenek coba kan sik tetep tiang niku wau congkak. tetap mawon gunemi gede. Tapi nggih wonten sih kadang-kadang tiang niku masih pun kena coba pancet mawon dek ini ku tetap sombong nggih wonten. Tapi jarang. Ake-ake wong niku lek wis kena coba maling lendek. Pian tempat soge wah. Masya Allah sampean. Gunemi niku dukur tondak gelem. Guneman duit sewu rong ewu mboten gelem. Sak miliat. Telung miliat. Nang tonggone sing cilik-cilik mboten nyopo. Barang nang Allah dilereni teko jabatane mau rapi. Kebetuk mau orang guyu. Ini adalah merupakan sebuah pendidikan sing sampean niku ndak katik daftar, ya ndak katik bayar SPP. Dari jelek berubah menjadi baik karena sampean kenek balak. Maling ngadep nang Allah Subhanahu wa taala. Kok mboten kenek balak mosok ngadep? Fa innal balaya krana sak temene pira-pira blai. Alati kang ya betali nyoba. Allah subhanahu Allah biak lawan balaya ibadatun iku yaptalillahu bihi ibadahu ngoten iki. Yaptali kang nyoba Allah subhanahu Allah biak lawan balaya nyoba ibadahu dados maf'ule yaptali ibtala ya betali ibtilaan nyoba ibadahu ing biro-biro kaulane Allah munakidatun iku kang melawani apa balaya. Li iradatihim maring kekarepane ibad wa mun ghisatun lan nyeretaken li syahwatihim maring pira-pira syahwate ibad maring pira-pira kesenengane ibad. Pancene balak niku balak sing dikekno nang Allah datang pira-pira kaulane itu adalah bertentangan bertentangan dengan keinginan hambanya. Di samping bertentangan, niku malah nyeretaken nang syahwati. Sing asale geneng seneng caruk, sing asale seneng gelut, dikai loro darah tinggi setruk. Katanya gelut ya apa lewe setruk? Nanti kesenengane malah hilang. Sing kesenengane ngandok doro, nyikso. Nyikso, doro niku nyikso ya. Lek sampean ngandok doro niku berarti panjenengan nyikso doro. Tapi nuwun sewu, kula kok mboten ngelarang teng panjenengan ngandok monggo silahkan ngandok-ngandok ong besok di kuburannya dewe-dewe kok. Saya kerasa panjenengan lah saya cane lek panjenengan mau berpikir ya silahkan tak mau berpikir gak terserah sing biasa ngandok doro krono wae sehat ngandok bendino ngandok doro barang kena loro kena tabrakan sikili pincang melaku iso tapi ku duwe gerangan mali leren buatan ngandok doro. Dari perbuatan yang jelek dia berubah menjadi perbuat yang baik. Itu adalah merupakan pendidikan. Saking ngarsane Gusti Allah. Nyereti jelas. Coba saking Gusti Allah jelas nyereti. Nun sewu ben siakei duit. Siakei dunyo seling dia melakukan perselingkuhan. Krono modal ono. Montor ono. Duit ake. Apapun dia yang inginkan. Yang dia inginkan pasti akan terpenuhi. Barang tak duit-duit. Ya minta saya melaku tak duit-duit. Nanti coba tuh Gusti Allah itu mengurangi syahwatnya dan bertentangan dengan kehendaknya. Bertentangan dengan kehendak tok niku jenenge ibadah. Sampean biasae seneng rasan-rasan. Lek kongkon lungguh-lungguh nang ndek gerdu rasan-rasan nang wong masyaallah entek kabeh sak desa dirasani. Ndak tuwek, ndak enomo, ndak elek, ndak ayu, kuning, ireng, kuwabe dirasani nang sampean. Nang Allah dikei setruk yang kami ndak iso ngomong moro meneng. Tadi sampean takon ndek endi ana wong kena seneng seneng kena penyakit. Mboten wonten. Jadi segala kesenangannya malah terkurangi. Si uripe sampean motone ketok, ndelok sembarang wis maksiat-maksiat didelok kabeh, barang haram-haram ditontoni kabeh. Umure rada tuwek nang Allah dikei raben motone, ndak ketok apa-apa, gawe kaya moto pancet ndak ketok. Lho, malah berkurang. Sing asale ahli ndelok barang maksiat malim boten delok maksiat mengurangi datang syahwatnya itu balak. Jadi intine balak sing teko Gusti Allah niku kangge ngerem maksiat iku lho sampean. Coba sing diduno nang Gusti Allah diterimakno datang makhluke Gusti Allah niku aslinya adalah untuk mengurangi volume kemaksiatan kita, untuk mengurangi volume keinginan kita. Sing asale nang gula nemen doyane. Barang kena diabetes, mari mandek tak mangan gula. Kan lumayan. Ini gula piro sak kilo. Krono kena penyakit diabetes, mari sampean tak ngumbian gula. Kok sampean ngumbi gula kan otomatis sedino pamanin tak sak kilo. Torong dino sak kilo gawe sampean gawe 6000 utawa 7000. Nek sampean kena penyakit diabetes kurang punan. Mboten kate tuku napa-napa. Jelas akeh. Hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan balak datang kula panjenengan kuatah sangat. Milo lek Gusti Allah niku ngekei balak nang sampean ojo didelok balake. Deloken faedah balak niku napa? Apa hikmah di balik balak yang telah diberikan oleh Allah datang kula panjenengan niku napa sampean tingali? Lelek sampean delok balake tok pleng yo pekel. Nesu datine. Lek sampean mboten delok nang balake, lek sampean tak delok nang belaine tapi melihat setelahnya balak insyaallah kita akan mengetahui bahwa di dalam balak itu terdapat beberapa belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi balak niku tekone balak mboten cocok karo nafsu, ndak cocok ketok nang nafsu niku wis merupakan satu pahala. Nek endi sih ana wong seneng lara? Mboten wonten wong seneng lara. Wong niku karepe kepengin sehat. Senengane sehat. Ngengkrek kesenengan sehat tok niki lho sampean niku oleh ganjaran. Dadi wong lara niku oleh ganjaran mergo dhewe niku menerima adanya sesuatu yang aslinya dia tidak suka. Ana wong rabi, wong lanang mesti seneng wong ayu. Wong wedok kawin mesti seneng wong ganteng. Ndak ana critane wong seneng wong elek niku. Lho kok ketepaan sing lanang elek, tapi kok sik nerima mawon. Ini adalah merupakan ibadah yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong rabi wong lanang kepengin bojo mesti kepengin sing sabar. Kok tepak wong wedok salah elek kereng. Elek kereng. Apa istimewae? Kan wonten mawon apa ngoten. Duwe-duwe no kereng. Lek panjenengan delok eleke lan delok kerenge. Kate ndelok lambene ndowe, ya nak seneng sampean. Tapi ketika sampean merasakan bahwasanya asale sampean niku seneng nang wong sing ayu, tapi anane bojo sing elek iku sampean trimo, nerimo ngoten niku lho jeneng ibadah. Karena itu sudah bertentangan dengan nafsu. Nafsu niku ndek pundi-pundi ya tetep innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu niku mesti senengane nang barang-barang sing elek-elek. Berarti uang niku lek gelem nentang nafsu berarti dia itu siap-siap untuk menentang barang sing elek-elek. Senajano asali niku api, tetap lek nafsu akhirnya akan dadi elek. Wa kullu ma az'ajan nafsa. Dadi saben-saben barang sing iso ngobahaken datang nafsu, wa naghsahalan nyeretaken apa maha ing nafsu. Wa ala mahalan ngelarakaken apa maha ing nafsu fahuwa mongko utawi ma iku mahmudul akibati kang den puji pungkasane mingki bali ayyarutta saking arah-arah yen to balekaken al abdu sapa kaula ilallahi maring Gusti Allah. Dadi asline saben-saben barang sing ngobahaken datang nafsu sehingga rakno sampean niku pegel mergo kesenengane tertunda lan nyeretno menghalangi pada kesenangan menyakitkan kepada hati karena tidak sesuai dengan keinginannya lorone ati niku asline mahmudul akibati bagus pungkasane. Sungguh ada kata-kata yang sangat baik, kegagalan itu lebih baik daripada sukses. Napa oh krono tiang lek sukses itu mudah lupa daratan lali nang awake dhewe. Tapi lek tiyang niku ngeroso awake sukses napa gagal akeh-akeh uripe ngati-ngati. Wonten sahabate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namine sahabat Imran bin Husain. Sahabat bin Imran bin Husain niku kana Imran bin Husain radhiyallahu anhu qaddis tasqa bi batnihi. Imran bin Husain niku lara murus. Ngerti murus ta sampean? Mencret, ngisingan. Fala bitha mulkon ala dhahrihi satihan. Maka Imran bin Husain niku turune melumah, terus melumah niku mboten melumah biasa, tapi gegere diganjel sampai koyok dene loteng. Saking geleke lara murus. Silite niku diganjel supaya ana ndukur. Lek silite ana ndukur dadi ini ku mboten ngrojok. Paham anjenengan? Saking nemene oleh murus sampai silite disekek ndukur ngeten. diganjel karo bantal, kuatir metu ee. Sakite Imran bin Husain kaya ngoten niku mboten sediluk tapi salatina sanatan selama 30 tahun. Jadi Imran bin Husain niku lek turu mboten nate turu normal. Turu mesti silite diganjel ana ndukur. Kuatir silite mencret metu tanpa ngeden, aee metu dhewe. Niku Imran bin Husain. Layakumu mboten saged ngadeg. Walayak udulan mboten saged lunggu. Ngadeg mboten saged. Lunggung nggih mboten saged. Wong pancene lorone niku 30 taun sampean. Qad nukibalahu ala saririhi min jaridin. Saking suwene loro sampai gerdine niku pas wonten ndek silite niku dibolongi. Pas ndek silite niku dibolongi. Kangge napa? Wa qad nukibatah wa kana tahtahu naqbun li ghaitihi wa baulihi. Sing bolongane wau perlune kangge leke ngising. Lan kang gilai pipis. Dadi ngisinge ya wis wonten ning ngriku, pipise ya ana ning panggenan turu. Selama 30 tahun. Masyaallah nggih. Fa dakhala alaihi mutrif au akhuhu al-Ala ibn Syukhair. Kemudian pada masa-masa sakit sing kaya ngoten niku mlebu wong sing jenenge Mutrif. Wonten sing matur duduk Mutrif tapi dulure Ala ibn Syukhair. Akhire Mutrif niku mang nangis. Faja'ala ya beki lima ro'a min halihi. Mutrif niku nangis sakene sampean Pak Imran. Tanpa terasa, tanpa direncanakan akhirnya air mata niku jatuh. Lugur banyu matane menangis krana ndelok Imran bin Husain lorone 30 tahun kaya ngoten niku. Krana nangis faqala lahu lima tabeki. Krana Mutrif utawa Ala ibnu Syukhair niku wau nangis. Imran bin Husain takon, apa sampean kok nangis jari ini? Masya Allah, yang lewis tutuk nang pangkati kaya ngoten. Kolan jawab Mutrif, li'anni aroka ala hadhil halatil azimah. Ya aku nangis iki krono aku ndelok sampean tingkai kaya ngeten. Loro kaya ngeten panjenengan kata ndak nangis, yuk nopo kulon ndelok sampean ngeten iki. Kolan, Imran bin Husain muni latap ki, ojo nangis, lapo sampean iku kok nangis? Wong barangan sing loro aku dadi sampean nangis. Fa inni uhibbu ma ahabbahu Allahu taala ilayya. Aku iki seneng ndelok barang sing disenengi Gusti Allah iku aku seneng. Lah kok ono iya, aku loro ndak waras-waras ngene iki adalah merupakan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Lek Allah niku wis milih kangge aku dadi wong loro koyok ngene iki. Berarti Allah iku senengan delok aku loro timbang aku waras. Dadi lae Allah iku senengan delok loro, aku yo seneng loro. Lah wong aku seneng loro dadi sampean kok nangis. Masyaallah nggih. Ngene iku lambek sampean iku ndak seneng dadi wong loro. Lambek sampean dadi wong melas, ndak seneng aja lambek melas kecoba titik lho. Kadang-kadang wong rumah tangga niku sok-sok pegatan hanya krana delok barang sing ndak disenengi. Sok-sok pegatan karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mbok sing lanang ngelakoni coba. Mbok sing wedok ngelakoni coba. Mbok dicoba karena ndak duwe. Mbok dicoba kena penyakit. Itu sering terjadi orang perceraian hanya karena seperti ini. Kampangane dak niku mboten seneng ndelok barang sing dipilih Allah Subhanahu wa taala. Lali Allah wis milih nang kula sampean milih loro berarti Allah kan seneng loro. Lalek sampean niku pancene didadekno wong sugih berarti Allah iku seneng delok sampean sugih. Lalek sampean ndak duwe berarti Allah seneng delok sampean ndak duwe. Lho Allah seneng delok sampean ndak duwe, sampean ndak seneng. Berarti kesenengane sampean iku bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nuwun sewu bukan berarti sampean niku kudu dadi wong ndak duwe utawa kudu dadi wong loro, mboten. Apa adanya dari nasib yang sampean terima, tolong disambut dengan gembira. Maknane sampean trimo apa anane iku ngono wis pilihane Gusti Allah. Lek pun pilihane Gusti Allah, sampean katene menentang. Sampean katene ndak seneng. Terus apa sing sampean katene milih? Allah ngekei sampean ndak duwe. Sampean katene menentang dengan takdir Allah, enggak bisa. Manusia hidup di dunia tidak bisa lari dari takdirnya Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, ojo dikira wong pangkat niku ndak tahu susah, Cak. Ojo dikira wong sugih niku ndak tahu susah. Lan ojo dikira bahwa orang melarat itu selalu susah, tidak pernah seneng. Lan ojo dikira bahwa orang yang terkena musibah itu tidak merasa gembira. Mboten mesti. Kadang-kadang wong kena musibah niku justru seneng. Nek pancene kelase wis tutuk kelas sak monten. Nggih contone kaya Imran bin Husain niki ditangisi niku mboten oleh. Sik tak kandhani sampean. Muni uhadditsuka bi syai'in la'alla Allah yanfa'uka bihi wa aktama 'alayya hatta amuta. Dawane Imran bin Husain kon tak critani menawa-menawa Allah iku ngekei manfaati nang sampean kelawan keadaan sing kaya ngeten iki. Lan tulung nun sewu aku ngomong nang sampean ngene iki tulung waktum lan nyimpeno sira alaya atamuta. Aku cerita nang sampean ngene aja cerita nang wong. Kejadian yang pernah sampean lihat pada diri saya sakit terus saya model begini aja diceritakno nang wong. Njaluk tulung apa? Innal malaikata tazuruni. Sak dawane aku loro iki, bendino aku ditungguk malaikat. Lah aku seneng wong ditungguk malaikat. Bendino uluk salam nang aku. Ya tak rungokno uluk salame. Jadi barokai sabar lorone Imran bin Husain, sak dawane loro 30 tahun niku ditungguk terus datang malaikat. Lah kita dadine akhire yo seneng. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menten ingkang saged dalam aturake mantan muka tatos ilmu ingkang manfaat, so barokah, amin ya rabbal alamin. Salalu putih, kula nyungun aku yang pun pangapunten. Hadanallahu wa iyakum, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.